sakitnya hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nanti memutih rambutku, rapah kau luntur tresnoku. Wes tak copong lalike jenengmu soko hatiku, sak tenan nerang ngapusi si tresno sliramu. Tupa pujani ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki. Kowe mlenjani janji jari sehidup semati, nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo. Yo wis ora popo, insya Allah aku bisa. Selamat